Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu la ilaha illallah wa daula syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadrota mutarami para alim ulama yang saya cintai, juga saya hormati, Bapak-bapak kiai, pimpinan IKADI, Bapak Ustadz Abdurrahman yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji, jamaah IKADI Kediri yang saya hormati dan saya cintai, juga jamaah pendengar setia Andika FM yang saya cintai dan saya hormati. Segala nikmat karunia hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan agama kita dan memberi kita petunjuk untuk memberi jalan terbaik menuju surga. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini tanpa ada suatu halangan, suatu apapun. Salawat dan juga salam kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Saya keter di sini, Pak. Ternyata jamaahnya banyak sekali, luar biasa. Saya bangga menjadi orang Islam kalau begini caranya. Luar biasa. Di sini belum ada yang mengenal saya ini, Pak Nyi, Bu. Belum. Bolehkah saya memperkenalkan diri dulu? Karena katanya kan tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi saya ingin disayang, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya lahir procot dengan nama Ethanson. Karena apa kui? Karena orang tua saya, bapak saya namanya Ethan Hwan dan mami saya namanya Sim Bianyu. Karena kakek saya namanya I Hong Po. Berarti terbukti bahwa saya keturunan orang Cina. Betul, tapi walaupun saya Cina di sini, mungkin ada teman Cina di sini juga. Kalau misalnya ada, saya bersyukur ada temannya. Tapi kalau tidak ada, saya tidak ingin dipandang sebelah mata. Karena katanya kan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang Ibu gak usah ke Cina, Cinanya sudah sampai di sini. Alhamdulillah itu. Dan karena saya bangga orang Cina masuk Islam. Orang Islam masuk ke Indonesia saja yang membawa adalah orang Cina. Ma Cheng Ki, yaitu Muhammad Cheng Ho, itu kan orang Cina, Bu. Bahkan ketika Muhammad Cheng Ho balik ke negeri Cina, digantikan generasi penerusnya Bun Sui Ho. Bun Sui Ho adalah Sunan Ampel. Oh, Sunan Ampel ternyata Cina, Bu. Sunan Ampel punya dua anak, Sunan Derajat sama Sunan Bonang. Bonang itu kan bahasa Indonesia, ya kan? Aslinya namanya Bun Ang, karena bapaknya namanya Bun Sui Ho. Nah, agama saya adalah mantan kafir. Mantan kafir. Saya bangga dengan sebutan mantan kafir, Pak, Bu. Karena apa? Saya mantan dari tim sukses gereja. Saya dulu menjadi umat Katolik, umat gereja. Saya tidak sekedar duduk sebagai umat, tapi saya tim sukses gereja. Bahkan dalam satu keluarga besar saya, yang masuk gereja duluan itu saya. Mami saya, papi saya, adik-adik saya itu baru masuk menjadi agama Katolik setelah saya masuk dan dibaptis menjadi orang Katolik. tak ajak semua, sak konco-koncoku, Bu. Saya tim sukses gereja dulu. Saya dulu benci sekali, Pak, Bu, melihat orang Islam. Saya di sini ingin bercerita, kenapa kok saya bisa sampai hadir di sini di tengah Bapak Ibu sekalian? Saya ingin memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa? Agama yang paling baik dan benar adalah agama Islam, karena saya sudah survei, saya sudah meneliti. Saya dulu bencinya luar biasa dengan orang Islam, apalagi saya dilahirkan dalam keluarga Cina. Kalau pulang gereja, ketemu dengan ibu-ibu kok jilbaban, saya itu ngomong sama teman saya, Bu. Kayak gitu, WTS baris berbaris. WTS, wanita tahan sumuk. Panas-panas jilbaban. Betul, saya benci sekali. Bagaimana saya tidak benci dengan orang Islam? Karena yang terdoktrin di dalam otak saya, Islam itu hanya agama yang senang ribut dan ribet. Bagaimana tidak ribut dan ribet? Sekarang jawab bareng-bareng. Yang jawabannya beda dewe, selain dewe, mesti ora patek waras. Coba didengerin, Bu, teman kanan dan kiri. Kalau jawabannya berbeda, pasti agak enggak beres. Pak, Bu, agama apa sekarang? Sing bola-bali ribut kelangan sendal sepatu di tempat peribadatan. Agama apa? Islam. Gak ada yang jawab agama Katolik atau Kristen. Wong sendal sepatu digowo dhewe-dhewe kok. Dewe deh. Agama apa sekarang, Bu, yang terdengar sampai seluruh Indonesia pun tahu? Hanya ada dua organisasi besar, enggak akur-akur, Bu. Agama apa? Islam. Yang NU ngoneke Muhammadiyah, omongnya Muhammadiyah memang Islam orang genah. Lah kenapa? Lah iya loh, salat tarawih setahun pisan kuwi kok mung 8 rakaat. Nanti yang Muhammadiyah ngoneke NU omongnya NU ki rapate Islam. Lah kok iso? Lah iya, salat tarawih setahun pisan, mosok surate pendek-pendek. Saya paling senang kalau ketemu orang Islam model seperti ini, Bu. Langsung tak cedeki. Memang paling bener kaya aku, rasa sholat. Iya, Bu. Saya ngomong sama orang Islam, wong Islam, ngapa toh? Kowe kok milih agama kok rekoso-rekoso? Mbok milih agama ki sing seneng-seneng wae kaya aku mbiyen. Ra usah dadak. Sholat satu hari 5 kali, tapi 5 hari 1 kali. Neng gereja seneng keplok-keplok, nyanyi-nyanyi, orang dadak jebles-jebles ke batuk. Nah, saya ngomong gitu dulu, Bu, sama teman-teman saya. Ngapain neng gereja lo dandan ayu-ayu, nganggo seksi-seksi, orang kenal satir. Jadi jagong lanang wedok bareng ya oleh. Enak toh? Itu saya dulu, betapa bencinya saya dengan orang Islam. Sampai suatu saat Allah memberikan dan menuntun saya kepada hidayah yang saya terima. Saya dituntun Allah kerja di lingkungan orang-orang Islam. Profesi saya itu dari Senin sampai Kamis adalah seorang pengacara atau advokat. Saya ngurusi di pengadilan orang cerai, orang rujuk, orang rebutan warisan, wong nyolong, wong korupsi, wong tukang ngapusi. Urusannya dengan saya di pengadilan setiap hari Senin sampai Kamis. Tapi katanya jadi orang Islam, donya akhirat kudu imbang. Akhirnya Jumat sampai Minggu saya pakai untuk full ibadah. Ketika saya bekerja di lingkungan orang-orang Islam, visi dan misi saya adalah mengkristenkan teman-teman saya yang Islam. Betul ya? Saya masuk kantor tanda salib. Pulang dari kantor tanda salib lagi, mau makan tanda salib, selesai makan tanda salib, mau masuk ruang sidang pun saya tanda salib karena itu adalah tanda kemenangan orang Kristen. Begitu saya melakukan hal itu, teman saya risih. Dia bilang, "Heh, nah, tak kanani kowe iki ngopo to ket mau kok ngusahi laler wae." Saya marah, Bu. Lho iki kurang ajar, ora kenal tanda salib. Lalu teman saya bilang, "Eh, tak omongi ya. Agamamu ki salah, kok dipeloni." Saya semakin marah. Akhirnya apa yang saya katakan? "Heh, sing salah ki agamamu. Kok iso?" "Lah iya, agama Islam kuwi agama paling ora rasional." "Lah kok iso?" "Lah sing ngentut silitmu kok sing mbok raupi raimu." Lalu teman saya bilang katanya, "Ya ora apa-apa, lah kowe nek mumet perlu ngono dokter kok ya mbok dokter milih kok nyuntik kok ya bokong. Neng kok ya sirahe mari." Saya jengkel itu, Pak. Karena kejengkelan saya pergi ke toko buku, Bu. Di toko buku, saya mencari pedomannya orang Islam. Apa? Al-Quran. Di sini Al-Quran semua, Bu? Alhamdulillah. Bapak juga Al-Quran, Nak? Alhamdulillah, bukan alkohol, ya, Pak. Semoga tidak. Ketika saya membeli Al-Quran, kan kalau di toko buku yang gede itu kan Al-Quran dibungkus plastik, Bu. Saya pilih yang paling besar, saya pikir yang paling besar itu paling lengkap. Saya bawa pulang. Ketika di rumah saya buka. Begitu saya buka, saya gedek-gedek. Duh, iki salah cetak. Cetakane salah. Lah wong tulisan kaya benang bundet cendol kreting ngene kok didol. Akhirnya saya kembali lagi ke toko buku. Begitu saya kembali ke toko buku, saya bilang, "Iki tulisan opo ngene iki aku ra mudeng." Saya ditukar Quran tafsir dan terjemahan. Tidak ada cita-cita saya dengan membeli Al-Quran, tidak ada sedikit pun cita-cita saya untuk menjadi orang Muslim. Tidak pingin-pingin, no, aku dadi wong Islam. Wong kayaknya ribet banget jadi orang Islam. Tapi saya membeli Al-Quran, ambisi saya, visi saya membeli Al-Quran adalah untuk mencari kesalahan Al-Quran. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman saya yang Islam, Quranmu salah, rasa lu mau masjid, lu mau gereja wae. Tapi ternyata ketika saya mempelajari Quran dari depan ke belakang, saya enggak tahu kalau baca Quran harus dari belakang ke depan, Pak, ya kuale ora popo lah. Tapi subhanallah, Bu, walaupun Quran dibolak-balik, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Saya jatuh cinta pada Al-Quran. Lalu di hadapan saya ada dua kitab, Bu, yaitu satu Al-Quran dan yang satu Alkitab. 33 tahun saya menjadi orang Nasrani, saya belum pernah meneliti isi dari Injil. Lalu tergelitik saya, lah Quran ki wis tak pelajari, ora ono sing salah. Saya akhirnya ingin sekali mempelajari, jangan-jangan sing salah Injil kuwi. Karena saya enggak pernah belajar, Bu. Akhirnya saya buka Injil. Ketika saya membuka Injil, saya kaget luar biasa. Karena apa? Saya mendapati sebuah ayat di dalam Injil, di dalam Imamat 11 tertulis, "Haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh." Saya kaget, tak walik meneh. Loh, iki Injil, ini Alkitab isinya. Saya baca lagi, ternyata memang orang gereja itu haram makan babi. saya mereview lah. Aku kalau misa diajak romoku dulu, pastor, karena saya aja putra-putri altar yang melayani romo di mimbar, itu saya setelah misa di Sendang Sono, pulang itu saya diambilke di warung. Ditukokke tongseng kiri. Tak omong ibu. Ya orang Cina bilang, hau je, sencing tanya. Hau je, enak bu. Karena saya belum tahu ayat ini. Ternyata ini tidak boleh, ini diharamkan. Bukan Alkitabnya yang salah, tapi menurut saya penerapannya yang tidak pas. Akhirnya saya buka lagi tentang Injil. Saya jadi nafsu bukanya, karena saya ingin jadi pintar. Ketika saya membuka Injil, akhirnya saya menemukan sebuah ayat di dalam Alkitab juga. Di dalam Korintus tertulis, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu, jika tidak botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya? Ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Itu berarti wanita harus berjilbab. Tapi tak survei di gereja yang jilbaban kok mung suster. Saya dalam hati apa surganiku mung meh dipek suster. Zaman saya di gereja, saya pakai baju model bupati, Pak. Cina kok, mulus. Buka paha tinggi-tinggi. Model baju kemeja segwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Puting beliung kelihatan sedikit. Loh, saya ini kan orang Cina. Kalau muter-muter lari pagi di alun-alun, model pakaian saya pakai celana model SMS kok, Pak. Selangkangan metu sidik. Itu gaya busana saya dulu, enggak berukut-berukut begini, Pak. Itu. Dan ternyata ini ayatnya diatur bahwa seorang wanita harus menutup auratnya. Saya kaget luar biasa. Saya jadi merasa digobloki ya. Saya buka Injil lagi. Ada pesan untuk bapak-bapak, Bu. Dikatakan di dalam Kejadian, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Allah yang ngomong. Artinya lelaki itu wajib untuk bersunat, Pak. Sunatkanlah daging kulitmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Berarti wong lanang kan kudu sunat. Karena sunat selain untuk keindahan, karena sekarang untuk keindahan juga, Pak, modelnya beda-beda. Keindahan, kesehatan, juga untuk kenikmatan. Gimana ibu-ibu? Bapak ojo jawab, sing ngerasa kenikmat ibu-ibu. Nah ibu saya buatan jawab nikmat, niku biasanya bapaknya dereng sunat. Mangkat langsung disunat ke bu. Rasanya beda, lebih maknyos yang sunat, lebih mantep yang sunat. Kok bu ustazahnya bisa tahu? Aku wis jajan. Saya pernah sama yang sunat, pernah sama yang belum sunat, Pak. Loh ini bukan porno, nanti saya cerita. Ini pengalaman hidup. Akhirnya saya kapok jadi orang Katolik. Saya cari seorang kiai di Yogyakarta. Saya belajar di Pondok Hawariun Yogyakarta tentang perbandingan agama dan kristologi di sana. Saya semakin yakin, semakin mantep bahwa Islam adalah agama yang paling baik dan benar. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju. Tidak ada agama yang jelek. Semua agama baik, saya setuju. Saya tidak menjelek-jelekan agama saya yang dulu. Agama saya yang dulu baik. Saya setuju semua agama baik. Tapi maaf, saya tidak setuju dengan dalil yang mengatakan semua agama benar. Karena bagi saya, agama yang paling baik dan benar hanya agama Islam. Itu. Dengan pernyataan saya seperti ini, saya akhirnya ngomong kepada kiai saya, Pak, saya pingin banget, saya sudah mantep jadi orang Islam. Lalu Pak Kiai bilang, oke Bu Ita, sekarang juga Bu Ita mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya bilang, saya gak mau Pak. Kok gak mau, kenapa? Pak, papi saya Cina, mami saya Cina, adik-adik saya Cina, suami saya Cina, otomatis anakku Cina kabe. Nek anakku Jawa kan aku selingkuh berarti. Semua Cina, gak ada yang satupun orang Islam. Kalau sampai mereka tahu bahwa saya ini masuk dan mengucapkan syahadat, aku iso dijengkangke Pak. Lah nek mau dijengkangke, sing paling susah nek dicoret dari daftar warisan Bu. Awan bapak mbokku soke. Saya takut luar biasa Pak. Akhirnya apa, saya ngomong pada kiai saya, Pak, saya ingin berislam karena ini adalah peristiwa penting di dalam hidup saya. Saya tidak mau gagal dalam mengucapkan syahadat dan menjadi orang Islam. Saya ingin diislamkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Akhirnya saya persiapkan di sana. Di sana saya punya teman namanya Kolonel Maksmur Dwi Purnomo. Dia mempersiapkan segala sesuatunya di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saya memilih hari tanggal 20 Desember tahun 2008. Wah, baru 5 tahun saya jadi orang Islam. Tapi saya sudah memberanikan diri pegang mik, Bu. Ibu, berapa tahun jadi orang Islam? Sudah pernah pegang mik? Minta ajarin Bapak. Ketika saya yakin berislam, saya memilih tanggal 20 Desember. Karena apa saya memilih bulan Desember, Bu? Karena saya takut. Takut diajak ke gereja. Karena di bulan Desember ada apa, Bu? Pinter, ada hari Natal, Pak. Di bulan Desember ada hari Natal. Kalau hari Natal itu tanggalnya tanggal berapa, Bu? 25. Kalau satu Muharram kemarin tanggal berapa ya, Bu? Enggak tahu, Pak. Itulah wajah-wajah Islam. Kita lebih mengenal budaya mereka daripada budaya kita sendiri, Bu. Saya takut diajak Natalan. Saya pilih 20 Desember 2008 dengan alasan ketemu klien di Jakarta. Dari Yogyakarta menuju Jakarta, saya membawa satu orang saksi pensahadatan saya. Di tengah perjalanannya, saksi saya ini ngomong kepada saya, tak ada nih, kowe siap-siap tisu apa sapu tangan? Saya tanya, buat apa? Loh, engko kowe nek ngucap syahadat ki kowe nangis? Saya bilang, belegedes. Loh, aku ini wanita perkasa, aku ditembeleng bojora nangis sok bales tembeleng gelemok. Gak mungkin cuma ngucap dua kalimat syahadat aku nangis. Gak percaya saya. Tapi subhanallah Bu, ketika saya masuk ke Masjid Istiqlal, ketemu dengan takmir masjidnya, saya baru ngucap la ilaha illallah, saya sudah nangis mimpi-mimpi beker-beker 15 menit lamanya Bu. Sampai takmirnya bilang, udah Bu Ita selesaikan dulu nangisnya, nanti saya tak kembali setelah pesan-pesan berikut. Karena saya kayak orang gila nangisnya beker-beker Bu. Saya gak bisa acting Bu. Tapi inilah ungkapan yang ada di dalam hati lu Bu. Hati saya yang terdalam. Dan ketika saya sudah selesai menangis, saya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan baik. Dan akhirnya saya diberi surat keterangan memeluk agama Islam. Dan ini bukti pengislaman saya. Di sini saya bukan penyelundup. Ini bukti Islam saya luar dalam dikeluarkan oleh Masjid Istiqlal Jakarta tanggal 20 Desember 2008. Mungkin bukti pengislaman saya lebih lengkap daripada Bapak dan Ibu di sini. Itu. Ketika saya mengucapkan dua kalimat syahadat, saya merasa ada sesuatu yang sejuk sekali masuk di dalam lubuk hati saya. Saya tersungkur, saya bertobat, karena saya mengingat dosa-dosa saya yang dulu. Berapa puluh orang sudah saya masukkan ke dalam gereja. Saya menyesal sekali. Dan sejak itu memang saya bernazar, Bu, bahwa saya hidup atau mati, saya akan terus menyampaikan bahwa inilah Islam. Islam itu indah, dan saya akan membongkar dogma-dogma gereja yang saya terima. Saya bernadar saat di Masjid Istiqlal, saya itu ngisi pengajian di Purbalingga, di Jakarta, ini di Kediri, besok di Bekasi. Alhamdulillah, Bu, saya tidak pernah mau menerima pisaroh, karena bagi saya itu bukan makomnya. Ini hanya ini ilmu yang saya miliki. Saya enggak pernah mau menerima uang. Ini pernah dibantah oleh seorang kiai, berarti Bu Ita ini menghalangi orang bersedekah. Oh enggak, saya menerima. Monggo siapa yang mau bersedekah. Di rumah saya itu membina 59 orang mualaf, baik dari gereja Katolik, dari orang Cina yang terbuang dari keluarganya. Saya tampung, saya bina untuk belajar sholat bersama, belajar ikhra bersama. Alhamdulillah mereka senang. Dan monggo sodako dengan mereka boleh saya terima. Mau sodako mukenah boleh, sajadah boleh, ikrok boleh, gula teh ya tak tompo. You know? Saya malah kemarin ditanya sama jemaah, Bu, lah pisaronya gimana? Aduh, saya gak usah dikasih pisaro, saya beliin kursi plastik aja satu. Karena apa? Di tempat saya setiap malam Rebo Legi, saya itu menggelar pengajian yang dihadiri kurang lebih 700 orang. Karena saya hanya ingin ngayomi mualaf-mualaf bahwa, jangan khawatir, teman kita banyak. Nah itu biasanya saya kan selalu sewa kursi. Lah padahal kas mualaf ini gak ada, karena saya tidak pernah menarik uang dari mualaf-mualaf. Saya niat saya menyenangkan mereka, Bu. Dan saya kekurangan kursi, saya minta satu kursi aja. Dan nek sak jamaah setiap ngisi sak kursi kan lumayan. Ya. Kan ini untuk sedekah dan bermanfaat, setiap sebulan sekali selapan dipakai. Kan alhamdulillah. Ketika saya mengucapkan dua kalimat syahadat, Pak, Bu, saya bernada seperti itu dan saya yakin bahwa diri saya sekarang sudah menjadi orang Islam. Ketika saya menjadi orang Islam, saya tahu hak dan kewajiban orang Islam. Ketika saya menjadi orang Islam, kewajiban saya sebagai orang Islam adalah sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Saya jadi orang Islam, modalnya itu cuma punya dua doa, Bu. Satu syahadat, dua Al-Fatihah. Lainnya saya belum kenal. Kalau gaya sholat, saya tahu. Gaya sholat ada berapa, Bu? Nggak tahu, Bu. Nah, Ibu Sebrono-Sebrono jadi orang Islam, yang diteliti apa? Yang diteliti dompete bapak, tau, Bu? Dompete bapak hilang 10.000, ngamuk. Kayak kesopo pak mau jajal deling-eling kayak kesopo rondong bising buk parani gaya sholat orang ngerti terangan gak, Bu? Gaya sholat ada lima. Yang pertama adalah berdiri adalah lambang taat, tiru malaikat, diperintah rawani debat. Ini gaya sholat yang pertama. Ketika tangan kita mengucapkan Allahu Akbar, kita berserah kepada Allah yang maha besar. Kalau Allah itu besar berarti Allah dhewe cilik. Makanya wong Islam nek sholat kuwi ora entuk sombong, senajan rukuk anyar, terutama ibu-ibu. ibu-ibu cak pamer kok, Pak. Rokok anyar, le salat mobat mabit ra karo bismillahirrahmanirrahim. Men kanyane ngerti nek rokok anyar. Niku mboten sah nggih, Bu. Itu, Bu. Itu gaya salat yang benar. Ketika kita Allahu Akbar, sedekap, sedekap ini kita belajar jadi mayit, Bu. Nek mayit niku tenang apa kejol-kejol, Bu? Tenang. Bae nek jenengan mung Allahu Akbar, sedekap ana tamu totok-totok assalamualaikum, rasah dadak dijawab waalaikumsalam, kula nembe salat tenggorien. Mboten sah, Bu. Nengke wae jarno bae. Ini. Itu gaya salat yang pertama. Gaya salat yang kedua adalah apa, Bu? Rukuk. Rukuk adalah lambang menghormat. Karena awake dhewe rumangsa wis dikeki nikmat. Kedep ambegan ngentut angop, Bu. Ora bayar ning kelurahan. Kita hanya di mall untuk menghormat karo sing maringi nikmat. Masa kalah karo kewan? Sapi bar dipakani jenengan nak kurungun meng wah wah wah wah. Niku mboten, Bu. Alhamdulillah. Loh, jenengan kalih kali sapi. Gitu. Entok jenengan lho meh. Ya, mboten, Bu. Dia bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jenengan kalah karo entok. Tawon nenen-nenen, nika zikir, Bu. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Mboten percaya cekel-cek tembleke. Mane nak jenengan, ya Allah. Allah, Bu. Niku. Kita jangan sampai kalah dengan binatang, Bu. Kita manusia ini diciptakan paling sempurna daripada makhluk yang lain. Gaya salat yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah lambang mohon ampun. Kenapa kok batuk sing dijebleske? Kok duduk sikut apa bokong? Karena propensi dosa yang terbesar manusia berawal dari sini, Bu. Utak nyolong, utak ngapusi, utak rasan-rasan, utak ngerebut bojone tanggane, Pak. Iki mesti teko kene. Ya lho, kan? Makanya kita mohon ampun apa nek utak rasan-rasan ibu-ibu. Pengajian ngene cok ana sing rasan-rasan, Pak. Sebelahnya nyenggol, delokke lho, cincine Siti anyar meneh iki lho, cincine Siti. Sebelah mana? Jawin. Lah yo utang karo sedulurku iki urung bayar lho. Kok cincin wis ganti-ganti wae. Sebelah mana jawin. Halah, kuwi mesti kudu mitasi. Kudu emas kuwi mitasi aku weruh le tuku. Ibu-ibu, Pak. Ya karena keturunan Hawa, Pak. Nek bapak Adam malas karo wong lanang kadang, Bu. Wong lanang ki meneng salah muni ya salah kok, Bu. Ngono ta? Jajal, wong lanang bali pengajian, Bu. Bali pengajian kewengen, totok-totok. Bu, bukai pintu, Bu. Bojomu bali iki lho, Bu, bukai pintu. Begitu dibukai pintu, ibu yang bukai pintu, ning karo jabut, Pak. Langsung lanangane disemprot. Dasar wong lanang ra perasaan, ora seneng kowe nek bojone merem, ha? Minggat kowe kono. Masya Allah, Bu. Wong lanang yang meneng wong Adam. Saya meneh bali pengajian, kewengen wedi nggawa kunci dhewe. Tekan ngarep omah, sandal jepit dicangking, sarung dicincing. Buka pintu ceklek, wis alon-alon banget dilala. Ibu dereng sare. Begitu buka coklat, astagfirullahaladzim, Mak. Jenengan niku lho, mlebu omahe dhewe kok kaya maling. Bapak, ya meneng Bu Adam. Melas karo wong lanang kadang. Disentak-sentak terus malah survei membuktikan rondo karo dudo kuwi luwe akeh. Rondo, bapake lemes dicelatu terus ya suwi-suwi mati. Pak. Pak, nek jenengan dilalah nasib elek entuk bojo sing kaya ngono kuwi ya modele pun Pak mboten sah dijotosi mangke ndak ketemu kula teng pengadilan. Dizikiri mawon mangke mati-mati karepe dhewe, Pak. Soalnya sing jenenge wong wedok kuwi nek ngamuk tambah di sauri kuwi kaya gudeg digaruk. Tambah ombo. Dineng kemawon mangke rak meneng dhewe kentekan kata-kata. Bon, niku kuncine. Wong saya pernah kok, Pak. Saya itu pernah marah sama suami saya. Bojoku yo meneng wae. Sosok kesel dhewe. Begitu kesel kan ketika kita marah itu otak bekerja dan jadi sepaneng akhirnya pusing. Begitu pusing aku yang ngelendot bojoku. Pi, mbak aku tolong lho, pi dipijeti aku mumet banget. Apa yang terjadi? Suamiku tuh mijetnya enggak sini, Bu, tapi sini. Saya bingung, lho wong sing mumet kene kok sing mbok pijeti niki piye? Lho. Kowe kan sedina ngene to. Iki sarape kesel, munggah nih. Masya Allah. Nurutane po nek wong lanang Ibu, melas Bu. Wong memang wanita diciptakan untuk menang-menangan Bu. Coba 5 jari sing nggo ngalem paling apik iki jempol. Jempol namanya apa Bu? Ibu jari, bapak jari ra ono ya meneng. Ya betul. Gedong ada ya gedong wanita, gedong bapak enggak ada ya meneng bapak. Ora apa-apa. Ya. Lagu kasih ibu, kasih bapak ora ono, ya ora apa-apa. Bapak yuk kebagiane napa, Bu? Bapak pocong. Ngene, Bu. Mesakno lho, Bapak. Bapak walah dadi wong wedok kok nekat, wis dikeki rok wae sing nganggo katok. Kan ketok nek ora gelem kalah wong wedok. Itu, Bu. Jadi atas dosa-dosa kita ini kita mohon ampun dengan bersujud, Bu. Gaya sholat yang keempat adalah duduk. Duduk adalah lambang mohon berkah, minta rezeki karo Gusti Allah. Tapi Bu, catatan penting, Allah tidak selalu menuruti keinginan kita, tapi Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Subhanallah. Karena cinta itu tidak selalu menuruti, gimana Bu? Ibu gadah putra? Gadah. Kira-kira ibu sayang enggak dengan anaknya ibu? Sayang banget. Ora ana wae diutang-utangke di anak-anake ben anake seneng, gimana Bu? Kalau ibu punya anak umur 7 tahun kok njaluk motor fiction, kira-kira ditumbaske mboten, Bu? Enggak. Kok enggak dituruti kenapa, Bu? Katanya sayang, Bu. Karena ibu tahu bahwa anakku belum mampu pakai motor besar, gitu. Nek tak turuti kowe malah mati, tabrak truk. Gimana? Takut kehilangan anak. Demikian juga ibu, jenengan kok sholat, dongone sholat kok pingin sugih, neng kok pancet melarat, kowe. Apa Gusti Allah kile nguntalke rezeki iki salah alamat apa ya? Gitu. Mboten, Bu. Sebenarnya Allah tuh ingin ngomong kepada kita semua. Kowe tak kei melarat, neng kowe iki sehat, kudune kowe iso matur alhamdulillah. Kowe iki nek tak kei sugih, kowe iki durung kuat. Engko nek kowe tak kei sugih, apa-apa dituku, apa-apa dipangan, malah mencret. Nek mencret bendino mencret, ora ramung-ramung le mencret, akhirnya kowe mati, kentekan cairan, amalmu durung cukup. Ini Bu, rahasia ilahi. Allah selalu memenuhi kebutuhan kita walaupun tidak selalu menuruti keinginan kita. Dan ini sudah saya alami. Gaya salat yang kelima adalah salam. Salam adalah lambang kemasyarakatan. Ketika kita diberi rezeki, kita harus melihat kanan dan kiri kita, Bu. Jangan sampai ada saudara kita non-muslim yang justru ngopeni kancane dhewe wong muslim, Bu. Itu saya pelakunya dulu. Biar modalku main supermi, indomie, pakaian bekas, obat-obatan gratis, biaya pendidikan gratis. Teko ning ngene wong sam. Tak kei, tak bayari sekolah, sesuk kowe lunga gereja. Gelem ora? Gelem. Ngicrik wong Islam dulu wong gereja kape. Ini. Mari kita sebagai muslim rapatkan barisan untuk menengok kanan dan kiri kita, siapa saudara Islam kita yang masih kekurangan. Mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Karena sedekah ini bisa untuk memperpanjang umur, Bu, ternyata. Contoh yang paling sederhana, Bu. Ibu punya ayam dua. Siji ngendokan, siji ora tau ngendok. Lebaran tiba, kira-kira sing dibeleh sing ngendokan napa sing mboten? Semboten, ya toh? Padha. Malaikat Israel meh nyekel nyawane Mbah Tumini. Dipengeng karo kuwi. Malaikat aja wong kuwi. Kuwi lomo kuwi engko ndak masjid ora dadi-dadi, musolaran dadi-dadi, wong kuwi sregep sedekah. Aja sing kuwi kae lho sing ora tau sedekah cekelen. Sing ora sedekah mulai nang dipleter karo malaikat, kecekel, sembleh. Kapok. Sedekah ini untuk memperpanjang umur, Bu. Saya punya cerita. Saya itu hanya pegang duit 260 ribu rupiah, Bu. Saya punya 3 orang anak. Ketika saya menjadi seorang janda, saya bingung. Waduh, saya punya 3 orang anak dengan 2 pembantu, saya cuma tinggal pegang 260 ribu. Apa yang harus saya lakukan dengan uang 260 ribu ini? Saya tanya anak-anak saya satu persatu. Ternyata dari 3 orang anak, yang jawabannya paling mengena di dalam hati saya adalah yang paling kecil, yang TK. Dia katakan gini, "Mah, kasihin orang aja, Mah. Jadi kalau kita butuh apa-apa kan kita bisa dikasih orang." Jawaban sangat simpel, Bu. Tapi akhirnya saya kembali berpikir, iya ya, dikasih ke orang itu artinya disodakohke, supaya kita mendapat berlipat ganda. Langsung saya mengajak 3 orang anak saya pergi ke panti asuhan, 250 ribu saya sumbangkan ke sana. Saya cuma tinggal pegang 10 ribu untuk sarapan besok pagi. Saya enggak mikir besok mau makan apa, saya enggak kepikir, Bu. 250 saya kasih panti. Luar biasa. Setelah saya selesai makan sarapan pagi, ada orang datang ke rumah saya, celuk-celuk-celuk, nangis-nangis, "Bu Ita, saya dicerai sama suami. Tapi saya enggak mau cerai sama suami saya masih cinta sekali. Dah, suami saya mau nikah lagi enggak apa-apa, yang penting saya enggak dicerai. Tolong Bu Ita, saya dibantu." "Oke, Bu. Bikin surat kuasa ke saya." "Dah, saya mau bayar berapa aja sama Bu Ita, yang penting saya enggak jadi cerai." "Oke. Deal. 10 juta gimana, Bu?" "Saya tahu orang kaya ini. 10 juta gimana, Bu?" "Ya, enggak apa-apa, tapi saya baru bawa 5 juta, Bu Ita. Nanti yang 5 juta siang saya antar." Subhanallah. Allah memberi gantinya 250 ribu diganti 10 juta, Bu. Alhamdulillah. Ini pengalaman saya. Ketika saya menjadi orang Islam, modal saya cuma 2 doa, gaya sholat saya tahu. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya cari imam di masjid. Tapi ternyata masjid tidak seperti gereja. Kalau di gereja 24 jam romo pastor ada di gereja. Cari sewaktu-waktu pasti ada. Begitu saya mau sholat asar, saya ketinggalan makmum. Tengok-tengok kosong, masjidnya melompong, gak ada imam, gak ada siapapun juga. Padahal waktu asar sudah hampir habis. Saya bingung, saya langsung berwudu. Habis wudu, saya cari imam, gak ada. Wes, pokoknya niatnya aku sholat. Apa yang saya lakukan? Allahu Akbar, syahadat. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, syahadat meneh. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Tekan salam, isi sholatku syahadat karo Al-Fatihah. Wong saya belum bisa. Tapi alhamdulillah, Bu, saya yakin sekali sama malaikat saya sudah ditulis sholat. Karena bonus pengikut Nabi Muhammad, punya niat baik kok belum bisa kesampaian, insya Allah sudah ditulis baik. Jenengan duwe niat munggah kaji, neng duit urung ngumpul-ngumpul, neng wis niat banget, Bu, insya Allah sama malaikat sudah dicatat kaji pisan. Allahumma amin. Itu, Bu. Begitu saya pulang, saya belajar sholat dengan baik, saya sudah pintar sholat. Begitu adzan berkumandang, saya masuk kamar mandi, wudu, masuk kamar tak kunci. Kok dikunci? Wedi bojoku karo anakku ngerti. Karena saya masih takut. akhirnya kegiatan saya ini diamati oleh suami saya. Iki anggere mejet bengok-bengok, bojoku iki kok mesti mlebu kamar iki ngopo? Bayangkan, Bu. Suami saya itu beratnya 110 kg. Kuat toh? Makanya, Pak, hati-hati dengan ibu-ibu. Ibu iki kuat nggowo barang abot. Jadi hati-hati. Begitu dia penasaran, dia manjat kursi, ngintip di jendela. Saya lagi sholat, langsung dia bengok. Alamak, mah Cino gemblong. Aku sholat dia mau gemblong, Mak. Jajan. Saya sudah duk, duk, duk. Saya keluar dari kamar, saya sudah persiapan ini bakal mesti diseneni. Betul. Begitu saya keluar dari kamar, bojoku langsung, "Jagong, tak kandani kowe." Saya dulu, wah, aku mbiyen urung dadi Islam wani kowe ngomong ngono tak sampluk kowe. Tapi wong saiki aku wis dadi Islam, di Islam diajarkan bahwa kita sebagai wanita itu harus patuh, harus bakti kepada suami. Ini penting di dalam Islam. Aku enggak berani, aku harus patuh karena engkau masih suamiku di sini. Saya duduk. Akhirnya suami saya bilang, "Eh, Ma, tak kandani ya. Kowe kuwi sarjana. Mawi kowe iki S2 lho. Kok kowe gelem-geleme digobloki wong SD impres ora tamat? Kiaimu kae SD impres ora tamat tak wengi. Kok kowe gelem-geleme nurut karo SD impres ora tamat? Lah piye, Mbah, kepiye? Loh, ngapain? Kamu itu seorang sarjana, kamu tahu bahwa bumi itu bulat. Ngapa kowe ndadak salat madhep kiblat? Wong bumi bulat tak Tuhan ning ndi wae ketemu wong muter-muter ya ning kono." Kalau ibu bapak dapat pertanyaan gini ya bingung. Untung saya sudah pinter, Mbak. Ketika saya dapat pertanyaan seperti ini, saya langsung tidak berbicara tentang Al-Quran karena suami saya tidak percaya dengan Al-Quran, percayanya kepada Alkitab. Saya bilang, "Pak, sengongkon aku sholat madhep kiblat itu adalah Alkitab. Di dalam Alkitab tertulis dengan jelas. Di situ dikatakan, sujud dan berdoalah kepadaku sesuai dengan arah baitku yang kudus." Berarti ada arahnya. Bahkan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa di Yerusalem, Masjidil Aqsa dulu ya, Pak, pindah ke Mekah, itu pun diatur di dalam Injil. "Yerusalem, Yerusalem, engkau akan ditinggalkan oleh anak-anakmu dan rumahmu ini akan menjadi sunyi." Pindah ke Mekah. Diatur pemindahan di dalam Injil. Luar biasa. Lalu suami saya kaget, "Oh, kok wis pinter?" Lalu suami saya bilang, "Loh, Mah, omongmu mbiyen wong Islam ki wong goblok. Piye ora goblok? Lah wong sing ngentut silite kok sik diraupi raine. Lah kok kowe saiki malah pancet ketularan goblok." Saya, waduh, senjata makan tuan nih. Akhirnya saya menjawab dari segi Alkitab, "Pak. Pak, aku wudu. Itu yang mengajarkan aku wudu dan bagaimana cara wudu itu ada di dalam Injil. Di Injil dikatakan, basuhlah dulu tangan, kaki, dan mukamu jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku." Loh, orang no kon basuh silet, Pak. Tangan, kaki, dan muka seperti saudara-saudara saya orang Islam. Suami saya marah. Panggil anak-anak saya. "Hei, sini semua." Tiga orang anak saya cewek dipanggil. "Lihat, mamamu ini lagi gila. Dia lagi kesurupan setan. Kamu jangan pada ikut-ikutan." Luar biasa, Pak. Protes anak saya yang barep, dia bilang, "Mama, aku tidak suka ya mama masuk jadi orang Islam." Saya tanya, "Kenapa?" "Mama kan tahu Islam itu agama jahat." "Wah, kok kamu tahu kalau Islam agamanya orang jahat? Mah, mama gak tahu. Yang ngebomin gereja itu semua orang Islam. Ya benar, betul. Mama tahu Syekh Puji yang suka kawin sama anak kecil itu juga orang Islam, mah. Aku gak mau mama jadi ketularan jahat, katanya. Begitu. Akhirnya saya bilang, oh memang betul, Islam di Indonesia seperti itu wajahnya. Tapi coba kita survei ke luar negeri. Di Meksiko sana gembong obat bius, di survei tidak ada satupun orang Islamnya. Di Filipina orang-orang goblok, di survei gak ada satu orang Islamnya. Di Thailand banyak pelacur jalanan, di survei juga tidak ada orang Islamnya. Di Indonesia rata-rata pembantu agama Islam, tapi bagaimana di Mesir 100% majikan orang Islam? Mikir anak saya. Lalu tanya dia, "Mah, lah itu ngapain orang Islam? Kok orang Islam kalau ke masjid pakai copot sandal sama sepatu segala?" Saya bilang, "Yang nyuruh orang Islam itu copot sepatu sandal kalau mau masjid itu ada dan diatur di dalam Alkitab. Dikatakan oleh Yesus. Yesus sendiri ngomong, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu." Ini ada di dalam Injil. Makanya saya kapok jadi wong Katolik, Pak. Ternyata Yesus yang menyuruh. Akhirnya anak saya berpikir betul juga. Lalu saya tanya pada anak saya, "Kamu panggil Yesus siapa?" "Tuhan." "Emang kamu tahu kalau Yesus itu Tuhan?" "Ya jelas, mah. Yesus itu anak Allah. Jadi Yesus itu Tuhan." "Loh, kok bisa? Kamu tahu di dalam Injil Yesus marah disebut Tuhan. Dikatakan oleh Yesus, pada akhir zaman banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat demi namamu, mengusir setan juga aku demi namamu, bahkan aku menyembuhkan orang juga demi namamu. Tapi aku," Yesus ini yang ngomong, Pak, "tapi aku akan mengatakan kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah kau, hei si pembuat kejahatan." Yesus marah dianggap Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes Yesus mengajarkan dua kalimat syahadat. Yesus katakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal hanya engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus sebagai utusannya. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Bukan Tuhan. Tapi kenapa Yesus disebut Tuhan? Yesus disebut Tuhan baru pada tahun 325 Masehi. Sebelumnya Yesus belum dianggap Tuhan. Ini adalah kepentingan dan sejarah Romawi. Kapan-kapan saya terangkan, kalau diundang lagi. Itu. Anak saya bingung. Lalu apa yang terjadi? Suami saya telpon mami saya. Telepon mami saya, "Mi, Ita tuh sekarang sudah gak jadi pengikutnya Yesus, saiki malah jadi pengikutnya Muhammad." Saya ditelepon oleh mami saya, "Pak, pulang." Saya deg-degan, wah alamat raya untuk warisan. Begitu saya pulang, mami saya ngomong, nama saya I Diensen, mami saya panggil saya I. "Mami dengar, kamu ini sudah jadi orang Islam." Saya cuma cengar-cengir, wedi raya untuk warisan kok. Lalu mami saya ngomong lagi, "Oh iya, nek kowe dadi wong Islam, kuwi padha wae mopok tai wong tuamu lho, I." Saya masih bingung, kok Islam dipodoki karo tai ya? Saya bingung, Pak. Ketika mami saya ngomong, "Kalau kamu jadi orang Islam, mes, mami ramen lu ke gereja meneh." Saya langsung, "Yes, bener, Mi. Aku udah jadi Islam. Mami gak usah ke gereja lagi. Mending ora gereja, ora masjid, ora kerja, rantai duit." Mami saya langsung malah gendeng. "Oh, kita sekolah ke dhuwur-dhuwur, ora kuat, popie kok ya dadi jeglek." Betul, Pak. Akhirnya mami saya panggil Romo dari Wamena. Diskusi dengan saya sampai 2:30 pagi. Saya berdiskusi dengan Romo, loh. Ini kebenarannya, mau makan babi enggak boleh. Wong wedok kudu kerudungan. Kenapa kok Romo makan babi? Dan kenapa Romo kok juga enggak sunat? Ini diatur ini, mau. Apa kata Romo? Romo katakan, itu kan perjanjian lama. Sekarang kita hidup di perjanjian baru. Saya ngomong, loh, tapi kita lihat di perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada tertulis, Allah sendiri yang ngomong bahwa aku tidak akan mengubah hukumku dalam satu kuota pun sebelum langit itu runtuh. Harusnya kan mau perjanjian lama baru atau modern, hukum tidak boleh berubah karena langit belum pernah runtuh. Dan saya ngomong kepada Romo, dah gini aja, Mo, gak usah berdebat. Saya besok pagi ke gereja lagi, Mo. Asalkan Romo bisa menemukan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu agamanya Katolik. Wes, besok aku lunga gereja meneh. Sampai botol petek gak ketemu. Betul, Pak. Tapi saya bilang pada Romo, Mo, saya bisa menunjukkan bahwa Yesus itu agamanya Islam. Di dalam Markus dikatakan ketika di antara para muridnya Yesus memimpin doa, dengan Yesus maju sedikit di antara murid-muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Artinya Yesus maju sedikit di antara murid-muridnya kan jadi imam, dan merebahkan tubuhnya ke tanah artinya sholat sujud. Itu makanya saya jadi kapok jadi orang Katolik. Ternyata Yesus itu Isa, Bu. Makanya saya membahas tentang ...17 alasan menjadi pengikut Yesus yang setia harus berislam. Karena ternyata Yesus itu Isa. Saya jadi mu'alaf baru 5 tahun, tapi saya sudah menerima demo dari mana-mana, Bu. Saya siap. Bahkan saya diancam, saya siap. Karena apa? Di dalam saya berdakwah, saya pernah ada orang datang ke tempat saya, dia mengatakan begini, Bu Ita, saya tidak setuju dengan dakwahnya Bu Ita. Saya tanya, kenapa? Dakwah mana yang tidak setuju, Pak? Dia katakan bahwa berani sekali Bu Ita mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Saya ngomong ke orang itu, Pak, kalau pingin tahu, pingin diskusi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, mari masuk ke rumah saya, mari kita diskusi secara damai. Saya punya bukti, 101 bukti di dalam Injil. Yesus sendiri yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Apa jawab dia? Saya tidak butuh diskusi dengan Bu Ita. Lihat saja Bu Ita, suatu saat pasti kejadian. Saya kaget. Oh, Anda mengancam saya. Maaf, Pak, saya tidak pernah takut dengan ancaman terminal seperti itu. Saya katakan pada saudara, ketika saya sudah melangkah maju menjadi seorang Islam, saya tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Justru dengan ancaman ini aku lembengok, saya seru. Saya tidak pernah takut. Mungkin bisa saja dengan uang jenengan saya masuk sel. Bisa. Karena ada beberapa oknum polisi yang mungkin doyan duit. Bisa saya masuk sel. Tapi hikmah yang saya terima ketika hal itu terjadi, saya diberi waktu lebih banyak oleh Allah untuk saya lebih mendalami Al-Quran dan Alkitab di dalam sel. Atau kalau dengan dia tidak suka dengan saya, dia sewa orang untuk membunuh saya ditembak, dar, saya mati, insya Allah mati saya kusnul khotimah. Allahumma amin. Dijemput oleh bidodoro-bidodoro surga. Bidadari kan itu, Bu. Aku inginnya dibetuk lanang kok. Itu, Pak. Nah. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Di dalam saya berdakwah, saya sudah mengalami 2 hal buruk di dalam hidup saya. Pertama, saya harus cerai dengan suami saya. Kedua, saya menjadi hubungannya tidak baik dengan keluarga besar saya karena mereka kecewa. Kenapa dulu saya mengajak mereka masuk gereja, sekarang malah belok sendiri. Itu adalah peristiwa yang paling buruk di dalam hidup saya. Ketika saya sudah memutuskan menjadi orang Islam, saya masih takut saat itu, Pak. Karena apa? Saya curhat pada Allah. Karena apa? Allah katakan, kan kalau curhat sebaik-baiknya, curhat itu hanya kepada Allah. Kita satu hari ikrar 17 kali, iya kana budu wa iya kana ta'in. Gak usah curhat dengan siapa. Saya curhat pada Allah, Bu. Saya katakan pada Allah, Allah aku tuh jadi orang Islam, pingin ngeresi itu, so. Tapi kenapa suamiku belum mau jadi Islam? Lainnya aku pingin, Pak. Kiku-kiku kan sedino peng limo. Kan aku nambah dosa sama dengan berzina. Ya, Pak, Bu? Lah aku masih muda kok, Pak. Doyan. Kan berarti setiap hari saya nambah dosa. Lah kok aku dadi wong sama dosanya oke. Saya curhat pada Allah. Dan Allah langsung memberikan petunjuk. Suatu saat saya ngonangi. Ngonangi bahasa Indonesia ini apa? Mengetahui. Nah, memergoi, betul. Mergoi bahasa Jawa, Bu. Ya, mengetahui itu tadi. Mengetahui bahwa suami saya berzina dengan pembantu saya. Astagfirullah. Ayu nengono kok ya iso-iso ne bojone selingkuh. Apa meneh ibu-ibu sing rapate ayu. Kencang wae, Bu. Betul, Pak. Saya masih belum sadar saat itu bahwa ini adalah petunjuk Allah. Pertama, tak nengno. Kedua, tak anggap kilaf. Ketiga, baru saya sadar ini petunjuk Allah bahwa saya harus lepas dari suami saya. Akhirnya saya ngomong pada suami saya, cerai aja. Kata suami, oke, cerai dengan kamu gak masalah. Tapi, bondong gak aku anak gowo kowe. Oke, boleh. Saya bawa 3 orang anak, Bu. Saya bawa 3 orang anak, harta saya berikan ke dia. Hotel saya berikan ke dia. Karoseri mobil saya berikan ke dia. Semua dia bawa. Saya hanya membawa 3 orang anak dengan uang 600 ribu rupiah. Saya kontrak di sebuah rumah. Nelongso saat itu, Bu. Ternyata dadi Islam kok abot banget. Aku kudu ngakani anakku dewe. Tidak ada bapaknya. Anak ikut saya semua. Anak saya kebutuhannya sangat luar biasa karena terbiasa hidup enak. Nangis, Bu. Tapi saya di depan anak tidak pernah menangis. Saya menunjukkan bahwa saya adalah wanita yang tegar dan kamu harus jadi seperti mama. Saya menangis hanya setiap saya tahajud dan duha. Duha saya 12 rakaat, tahajud saya 8 rakaat. Saya tidak pernah mau ketinggalan. Ketika saya curhat pada Allah, Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Pada saat itu, rumah yang saya kontrakin itu dijual. Mau dijual. Lah saya kalau dijual, saya tinggal di mana, Bu? Saya kontrak di seorang janda. Yaudah kalau Bu Ita mau beli ya dibayar aja. Yaudah, Bu, nanti saya bayar. Tapi saya belum pegang duit, Pak. Duit harganya berapa? 600 juta. Aduh, gimana caranya? Saya ulur, dablek pokoknya kontrak di situ dablek. Wong saya enggak tahu harus kemana lagi. Akhirnya dia pinjam duit saya 2 juta saya pinjemin, 1 juta saya pinjemin. Akhirnya alhamdulillah lunas 600 juta. Dengan perjuangan saya. Itu pun Allah masih memberikan anugerah lagi pada saya. Zamannya Ayu Ting Ting, Bu. Saya dikasih bujang Ting Ting. Bujang Ting Ting, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya dia melamar saya tanya, "Loh, kamu enggak takut, Po? Nikah sama janda anak 3, apa kamu enggak rugi?" Loh, aku ini malah orang paling untung sedunia. Lah kenapa? Beli 1 dapat 4 kok. Alhamdulillah, Bu. Dan alhamdulillah bisa menjadi imam di dalam keluarga saya. Saat itu anak-anak saya pun belum mau, Bu, jadi orang Islam. Berbahagialah kita dilahirkan dalam keluarga Islam, ibu, bapak menjadi orang Islam. Ini semua ini Islam semua ya, Bu. Nah, saya tak tanya, ibu kok milih agama kok Islam? Terus nabinya siapa, Bu? Nabi Muhammad. Lalu sing ibu senengi kuwi kira-kira agamane sik apa jatuh cinta sik mbek nabine sih, Bu, sakjane? Milih agama kok ndak ada Islam, milih nabi kok ndak ada Nabi Muhammad. Sing mbok senengi kuwi agamane sing apa jatuh cinta sing mbek nabine, Bu? Hah? Bapak apa, Pak? Nabinya, betul. Jatuh cinta dulu pada nabinya, karena di Ali Imran 31 dikatakan ya, Pak. Kulin kuntum tuibunallah fatabiuni yubibkumullah wa yafirlakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya apa, Bu? Ambe. Loh, padahal ibu paling seneng lagu idola Tombo Hati katanya, Pak. Tombo hatiku lima perkara nih, kaping pisan mojo kurang samat nane. Sampun, Bu. Tereng, nek mojo Quran sampun maknane tereng. Nggih, muka-muka meningkat. Berarti niku lagune salah, tak gantine mawon, Bu. Tombo hatiku lima perkara nih, kaping pisan mojo konco sama reme. Sampun, Bu. Sampun, Pak. Ibu-ibu, Pak. Ya, itu artinya, Bu, katakan Muhammad, jika umatmu mereka itu mencintai aku, mencintai Allah, senanglah dulu pada nabinya, baru senang pada agamanya. Seperti saya pada pagi hari ini, saya ditelepon Pak Agus Rahmat. Pak Agus Rahmat, ya? Pak Agus Rahmat, ya. Telepon saya, Bu Itang, isi di Kediri, di Kadi. Ini enggak langsung, Bu. Pakai proses telepon dulu saya diseret Pak Agus ke sini. Ibu kenal dengan Pak Agus Rahmat, ya, Bu? Kira-kira orangnya baik apa elek? Baik, ono wonge rawani ngomong elek. Insya Allah, Bu, kalau Pak Agus ini baik, sing digowo ya apik. Demikian juga Islam. Islam sing gowo siapa, Bu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sing gowo, sing gawani sing maha kuasa. Kon ngedumke karo para menungso sing pengen urip mulya ning alam donya, ning syarate kudu salat sedina ping 5. Sampun nggih, Bu. Sing bedake awake dhewe karo kethek, Bu, niku salate, Bu. Kabeh binatang mangan langsung tutuk. Mboten? Nggih. Cup cup cup. Mung kethek sing mangan nganggo tangan sik gak dilebokke cangkem padha karo menungso. Mbuh menungso sing niru kethek apa kethek sing niru menungso kula mboten paham. Ngeta? Padha semua model gaya kethek kita bisa. Yang membedakan nek kethek ora salat, awake dhewe sholat, Bu. Jadi nek jenengan mangke dalu kok diambung bapak, bapak mboten tahu sholat, berarti padha karo diambung. Rungokno, Pak. Bapak nek ngatos niku mangke dalu kok jenengan pengin numpak ibu, ibu ora tahu sholat kok ditumpaki, berarti padha numpaki. Wong loro setel padha ora sholate kan berarti ketek tumpah-tumpahan karo ketek, Bu. Benau. Itu, Pak. Ini yang membedakan kita. Ketika saya punya diberi Allah anugerah, kita kayak bujang, ting-ting, Islam, sunat. Ternyata memang rasanya beda. Ini ceritanya. Suami saya Cina dulu, enggak sunat, Pak, bujel. Enggak enak, biasa aja. Tapi begitu ketemu bujang ting-ting, sunat, rasanya maknyus senang, Pak. Nah, ini memang sudah diatur. Memang ini hukum wajib sunat itu untuk para laki-laki. Ketika saya sudah menikah dengan seorang bujang berislam ini yang sunat, anak saya pun belum mau jadi islam. Karena apa? Dia malah menulis secarik kertas. Katanya, mamah, aku malu sekali punya mamah yang beragama islam. Kita kan orang Cina, mah. Masa sih kita harus Islam? Apa kata teman-temanku di sekolah, mah? Islam itu agamanya orang desa, Islam itu agama orang kampungan. Aku sedih sekali punya mamah yang beragama Islam. Simpen di bawah bantal. Kebetulan saya membaca. Saya pura-pura gak tahu. Saya hanya curhat pada Allah. Allah, aku pingin sekali membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan barokah, di mana semuanya adalah orang-orang Islam. Saya curhat tahajud terus pada Allah. Suatu saat apa yang terjadi, Bu? Saya tidak pernah meninggalkan berjamaah di masjid bersama dengan suami saya. Pulang dari jamaah, senyum-senyum, ceria, mengucapkan salam. Anak saya menangkap sinyal. Wih, ternyata Islam itu indah ya. Setiap pulang dari masjid, mama selalu tersenyum sama papi. Islam indah. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Pak. Ketika saya ketinggalan jamaah di masjid, saya berjamaah sengaja di ruang tamu supaya anak saya tahu, karena anak saya sering seliwar-seliwar di situ. Saya sholat jamaah dengan suami saya berjamaah. Udah, anak saya mengamati, orang sholat tuh begitu toh. Lalu begitu saya selesai sholat, anak saya nempel saya, mah, ternyata Islam itu romantis ya mah. Kok tahu? Nah itu mama setiap habis sholat, mama selalu nyium tangannya papi, papi selalu nyium keningnya mama. Ternyata Islam itu romantis ya mah. Iya. Dia berpikir cukup lama ngelamun, tak nengke wae. Wis kono jatuh cinta pada Islam. Betul, Mak. Pulang saya dari kerja, mau parkir mobil, di stop oleh anak saya. Mah, tunggu dulu, Mah. Kenapa? Mah, ini sudah 3:30 sore. Mah, boleh enggak, Mah? Mamah antar aku ke pasar. Ngapain? Aku tolong beliin mukenah sama sajadah, Mah. Saya pikir, buat siapa? Siapa yang ulang tahun siapa? Dan kita kan orang kita kan lebih senang mengenang hari ulang tahun, ya tahu, Bu? Ulang tahun diraya-rayain. Bayi ulang tahun ya tukoke roti tar dinyanyi ke happy birthday to you. Bayi kaget tangi langsung ngamuk-ngamuk. Apa kowe ngomong apa kowe? Kurang ajar. Bocah saiki karo wong tua kurang ajar, wani bedes-bedes ke. Bayi kerungunin baik kan, iki bedes turu, iki bedes lu. Kita boleh, Bu, mengikut gaya mereka, tapi jangan sampai kita dicap sebagai golongan mereka, Bu. Boleh merayakan ulang tahun, asal niat awalnya dibenerin dulu, niatnya untuk sedekah diisi dengan doa, boleh. Betul, anak saya bilang, Mah, enggak, Mah, itu buat aku. Boleh enggak sih, Mah, kalau aku nanti maghrib ikut sholat di masjid walaupun aku belum dibaptis secara Islam. Dipikirnya masjid ada baptis. Boleh enggak, Mah, ke masjid kalau belum dibaptis? Boleh. Alhamdulillah, 3 orang anak saya ikut sholat semua di masjid. Alhamdulillah. Dan malah tidak hanya segitunya, hanya ikut-ikutan sholat. Anak saya bilang, Mah, boleh gak, Mah, aku ikut latihan baca Quran di TPQ? Tapi kan aku belum bisa, malu ya, Mah. Gimana caranya biar aku gak malu, Mah? Saya panggil guru privat ke rumah. 3 orang anak saya akhirnya sudah pintar baca Quran. Bahkan ketika saya deres terus salah, di stop sama anak saya. Mah, Mah, apa ini tadi Mama bacanya apa? Ini salah, Mah. Ini bukan A, ini Nga. Subhanallah. Ngain, bukan A, Mah. Ini Nga. Alhamdulillah, saya tidak pernah marah. Ya ini, watawasobil haq, watawasobis sober. Kan ada ibu-ibu zaman sekarang nek dilek ke anaknya malah ngamuk. Nek ngomongnya nek, ayo, nek mam, doa sih. Anak kon berdoa pinter. Giliran ibu delek ke anake, emplak-emplok ibuke kesusu. Anake, "Hayo, ibu belum doa. Halah jah cilik ngerti apa? Aku wis donga dalam hati." Padahal yo rapal ibuke. Jajal, Bu. Ini loh, Bu. Kasih kesempatan anak untuk mengkritik kita. supaya dia menjadi berjiwa besar dan merasa, oh aku itu bisa. Itu yang saya bangun di dalam keluarga saya. Dan alhamdulillah, keluarga saya menjadi keluarga yang insya Allah dengan doa bapak dan ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan barokah. Sekalipun hujatan, demo di mana-mana, saya mohon doa supaya saya bisa tetap istiqomah. Apapun yang terjadi, saya tidak takut dibuang oleh siapapun karena saya mendapat ganti saudara sebegini banyak. Allahumma amin. Dan inilah alasan, 17 alasan kenapa saya menjadi orang Islam. Yang pertama, karena Yesus ajarkan dua kalimat syahadat. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Ini. Dan yang kedua, Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini ada di dalam Matius. Semua saya katakan, semuanya ada footnote-nya. Yang ketiga, sunat berkitan seperti tadi yang saya jelaskan, ini diatur di dalam beberapa ayat Kejadian dan Lukas. Berwudu juga diatur di dalam Keluaran. Bahwa ini loh, apa yang harus kita basuh, tangan, kaki, dan muka. Mandi junub saja bu, dulu saya malas jadi wong Islam. Nek entes kepenak-kepenak ngono isu-isu kon keramas barang kan adem bu. Tapi ternyata di Injil pun diajarkan bahwa seorang laki-laki yang tertumpah mani itu harus mandi, mandi besar. Ini junub. Jilbab di dalam Korintus tadi sudah saya ungkap bahwa perempuan itu wajib untuk berjilbab. Yang ketujuh, sholat menghadap ke kiblat. Ini diatur di dalam Mazmur. Hukum kisah dikatakan bahwa Islam itu adalah agama jahat, agama keras. Tapi loh, coba kita lihat, di Injil pun justru diajarkan, jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberi nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini kan balas dendam. Larangan membungakan uang diatur di dalam Injil. Kenapa saya membahas Alkitab? Rukun iman salah satunya kita wajib percaya kepada kitab. Kitab itu kan ada empat, Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Kata siapa Injil itu hanya milik orang gereja? Tidak, Injil juga milik kita. Tapi Injil yang mana dulu yang harus kita ikuti? Ini. Yang ke-10, haram makan darah termasuk babi. Haram makan babi, lalu haram minum minuman keras. Saya dulu ngomong pada anak saya heran kenapa Romo di setiap ekaristi selalu minum anggur. Saya tahu itu anggur karena saya adalah pengurus Romo di mimbar. Dikatakan di situ bahwa Romo mengacungkan anggur ke jamaahnya, dikatakan inilah darah Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia. Gelap. Saya tahu kalau itu anggur dari mana. Saya adalah Miss Dina, putra-putri altar. Kalau Romone tuwek, enggak doyan anggur, cuma dicecep tok, saya ngenteknya aku. Jadi aku tahu kalau itu anggur. Padahal anggur diharamkan. Larangan membuat patung berhala, tapi ternyata di gereja banyak sekali patung menyerupai Yesus, Bunda Maria, Santo Yusuf, dan lain sebagainya. Hukum rajam juga diatur. Perintah puasa pun ada, bahwa dalam bulan ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan. Kalau kita hitung suro, bar suro, sabar, sabar, mulut, mulut, pada mulut, pada mulut, cuma dilawar, cuma dilawar, cuma di air, terus rejek, ruah, bulan ke-9 apa? Poso. Pas Yesus saja poso. Bulan ke-9 match dengan apa yang kita lakukan. Mengucapkan insya Allah pun diatur di dalam Yakobus. Ketika engkau hendak berbuat ini dan itu, hendaklah engkau mengucapkan, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ucapan insya Allah diatur, Bu. Mengkafani jenazah pun diatur. Tapi umat gereja kalau meninggal tidak pakai kain kafan tapi pakai jas. Tak bengesi barang kok. Itu saya dulu macain jenazah-jenazah. Tapi ternyata inilah hukumnya. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Itu. Dan karena ke-17 alasan ini saya kapok jadi orang Katolik dan saya tetap ingin menjadi istiqomah di dalam Islam. Itu. Dan saya mohon doanya supaya apapun yang terjadi saya tetap berislam sampai akhir hayat saya, nyawa dilepas dari raga itu. Dan saya mohon doanya mungkin bapak-bapak kiai yang ada di sini, saya butuh doanya Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa ya. Ini kan ada Pak Kiai kan Bu? Hah? Oh, oke. Monggo. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuhafini amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aina 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami pada pagi hari ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang dilimpahi kebahagiaan-Mu, ya Allah. Dan pastikanlah kami di bawah payung Nabi Muhammad kelak. Dan kuatkanlah kami pada jalan yang benar, ya Allah. Benailah keadaan kami yang terlihat dan tersembunyi, ya Allah. Dan jangan sisakan sebutir dosa pun dalam kitab amal kami di pagi hari ini, ya Allah. Jangan kau sisakan satu butir pun dosa dalam buku amal kami, kecuali telah engkau hapus, ya Allah. Dan jadikanlah semua yang kami lakukan pada hari ini, ya Allah, sebagai kemenangan umat Islam di setiap tempat-Mu, ya Allah. Tidak mungkin kami mengembalikan setiap kesulitan kami, ya Allah, kecuali hanya kepada-Mu. Dan kami semua yang sedang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadirat-Mu, ya Allah. Kami mohon agar semua saudara-saudara kami Muslim diberi pertolongan dan kemuliaan. Pertolongan yang secepatnya, ya Allah. Sadarkanlah kepada kami, ya Allah, betapa sejuknya mendapatkan pengampunan-Mu, ya Allah. Dan inilah perjuangan kami, dan kepada-Mu kami berlindung, ya Allah. Dan kami mohon kepada surga yang abadi, lindungilah kami dan keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah. Jangan kecualikan mereka, ya Allah. Dan jangan sisakan di rumah kami orang-orang yang tidak mengenal sholat-Mu, ya Allah. Jangan sisakan orang-orang yang suka iri dan menggunjing serta mengadu domba, ya Allah. Kami tidak mungkin bisa berbuat seperti ini kecuali karena cinta kasih-Mu, ya Allah. Sebelum Kau ciptakan langit dan bumi, Kau telah tuliskan nama-nama kami terlebih dahulu untuk berkumpul dalam acara ini, ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan semoga kita saling merindu

Saya tanya, kenapa? Dakwah mana yang tidak setuju, Pak? Dia katakan bahwa, oh, gaya sholat, saya tahu. Gaya sholat ada berapa, Bu? Nggak tahu, Bu. Nah, Ibu seprono-seprono dari wong Islam yang diteliti apa? Yang diteliti dompetnya Bapak, tahu, Bu? Dompetnya Bapak hilang 10.000. Wuh, ngamuk. Kayak kesopo, Pak, mau jajal deling-eling kayak kesopo. Rondong bising, Bu, parah nih. Gaya sholat orang ngerti. Terangkan nggak, Bu? Gaya sholat ada lima. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri adalah lambang taat. Tiru malaikat. Diperintah rawanin debat. Ini gaya sholat yang pertama. Ketika tangan kita mengucapkan Allahu Akbar, kita berserah kepada Allah yang maha besar. Kalau Allah itu besar, berarti awak dhewe cilik. Makanya wong Islam nek sholat kuwi ora entuk sombong, senajan ruku anyar, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu cak pamer kok, Pak. Ruku anyar le sholat mabet mabet ra karo bismillahirrahmanirrahim. Men kanyane ngerti nek ruku anyar. Niku mboten sah, Ibu. Itu, Bu. Itu gaya sholat yang pernah. Ketika kita Allahu Akbar, sedekap, sedekap ini kita belajar jadi mayit, Bu. Nek mayit niku tenang apa kejol-kejol, Bu? Tenang. Bahkan nek jenengan mung Allahu Akbar, sedekap, ono tamu totok-totok, assalamualaikum, rasah dadak dijawab, waalaikumsalam, kula nembe sholat tenggorin. Mboten sah, Bu. Nengke wajarno baik. Ini, itu gaya sholat yang pertama. Gaya sholat yang kedua adalah apa, Bu? Rukuk. Rukuk adalah lambang menghormat. Karena awake dhewe rumangsa wis dikei nikmat. Kedep, ambegan, ngentut, angop, Bu. Orang bayar ning kelurahan. Kita hanya dimohon untuk menghormat karo sing maringi nikmat. Mosok kalah karo kewan. Sapi bar dipakani jenengan nak krungu meng wah wah wah wah. Niku mboten, Bu. Alhamdulillah. Loh, jenengan kalih kali sapi. Halo. Entok jenengan rumeh. Ya, mboten, Bu. Dia bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Jenengan kalah kare entok. Tawon ngene-ngene nika zikir, Bu. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Mboten percaya cekel-cek templeke. Mangke nak jenengan, ya Allah. Allah, Bu. Niku. Kita jangan sampai kalah dengan binatang, Bu. Kita manusia ini diciptakan paling sempurna daripada makhluk yang lain. Gaya sholat yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah lambang mohon ampun. Kenapa kok batuk sing dijebles ge? Kok duduk sikut apa bokong? Karena propensi dosa yang terbesar manusia berawal dari sini, Bu. Utak nyolong, utak ngapusi, utak rasan-rasan, utak ngerebut bojone tanggane, Pak. Iki mesti teko kene. Ya lho, kan? Makanya kita mohon ampun apa nek utak rasan-rasan ibu-ibu. Pengajian ngene cok ana sing rasan-rasan, Pak. Sebelah nyenggol, delokke lho, cincine Siti anyar meneh iki lho, cincine Siti. Sebelah mana? Jawin. Lah iya utang karo sedulurku iki urung bayar lho. Kok cincin wis ganti-ganti wae. Sebelah mana jawin. Halah, kuwi mesti kudu mitasi. Kudu emas kuwi mitasi aku weruh le tuku. Ibu-ibu, Pak. Ya karena keturunan Hawa, Pak. Nek Bapak Adam mas karo lanang Adam, Bu. Wong lanang ki meneng salah muni ya salah kok, Bu. Ngono to? Jajal, wong lanang bali pengajian, Bu. Bali pengajian kewengen, totok-totok. Bu, bukai pintu, Bu. Bojomu bali iki lho, Bu, bukai pintu. Begitu dibukai pintu, ibu yang bukai pintu, neng karo jabut, Pak. Langsung lanangane disemprot. Dasar wong lanang ra perasaan, ora seneng kowe nek bojone merem, ha? Minggat kowe kono. Loh. Masya Allah, Bu. Wong lanang yang meneng wong Adam.